menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin adalah pilihan Allah. Allah yang memberi, Allah yang menentukan bahwa seorang itu menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, bukan di tangan manusia. Dan Allah menentukan sesuai dengan ilmunya yang maha luas, mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan mengetahui bahkan yang belum terjadi. Maka pada saat ini yang dilakukan dan dimuliakan oleh Allah, di antara yang Allah Subhanahu wa Taala berikan dari nikmat-nikmat yang besar yang tidak mungkin kita nilai dengan kekayaan dunia yang pada adalah nikmat berada di atas hidayah, nikmat ketika kita berupaya untuk terus mengenali hidayah agar kita tetap berjalan di atasnya, dan nikmat ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah untuk terus menuntut ilmu, belajar agama. Ini adalah nikmat yang kita mungkin tidak menyadarinya bila mana kita tidak menyadari atau tidak mengetahui betapa mulianya ilmu agama. Kalau kita mengenali mulianya ilmu agama, maka kita akan merasa bahwa belajar agama, duduk di majelis ilmu adalah yang membukakan hidup kita, hidup itu kebertahan dari mencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Taala. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Manjtama qawmun fi baitin min buyutiha yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah." Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya kecuali Subhanahu wa Ta'ala. Terasa memang ada kerinduan, ada kegersangan ya, ketika kita sudah merasakan melakukan rutinitas setiap hari sebelum memulai aktivitas harian kita dengan ibadah, duduk di majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar hadis-hadis Nabi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh rohani kita. Saya jadi teringat ungkapan Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahumallah, bahwa dia menceritakan tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di samping seorang ulama, dia adalah ahli ibadah. Dia adalah seorang yang bila mana berzikir, memuji dan memuja Allah, dia lupa waktu. Ya, dia pernah datang ke menjumpai Ibnu Taimiyah setelah naik matahari jauh dari ufuk, ya jauh dari ufuk, hampir-hampir dekat zuhur. Ya, dia masih melihat Ibnu Taimiyah duduk di tempat ibadahnya, ya di majelis di mana dia dari awal sholat di sana. Ya, sementara orang sudah beraktivitas kemana-mana, lalu melihat keheranan di wajah muridnya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ini adalah sarapan pagiku. Ini adalah sarapan pagiku di mana aku akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan energi yang luar biasa untuk melalui nanti hariku sampai nanti malam. Luar biasa ketika pagi itu dimulai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita merasa bahwa selama 2 bulan atau kurang lebih tidak melakukan aktivitas harian, kita mengadakan majelis membaca hadis-hadis Nabi, membuat hari-hari kita ada kekurangan. Maka alhamdulillah pada hari ini, setelah dirapatkan oleh pengurus masjid dengan tim ya satuan tugas COVID-19, dengan selalu melihat perkembangan surat edaran pemerintah, terutama pemerintah Kota Pekanbaru ini, kemudian menelaah, kemudian berkonsultasi kepada pejabat-pejabat terkait, maka diputuskanlah hari ini, hari Kamis tanggal 2 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan 9 September 2021, kajian offline atau tatap muka dengan tetap, ya, dengan catatan tetap melakukan protokol kesehatan yang seketat-ketatnya dimulai. Dan inilah pertama kita kembali melakukan kajian-kajian rutin kita di setiap subuh, kecuali subuh Sabtu dan Ahad, untuk pelajaran Sahih Muslim, ya, di mana sekarang kita sudah berada di juz yang ke-11, ya, di juz yang ke-11 dengan judul kitabnya adalah Keutamaan Para Sahabat Nabi, Kitabu Fadailis Sahabah, dan bab yang ke-40, ya. Ya, dia tertulis 39, tetapi sebenarnya halaman 464, halaman 464, ya, tertulis di situ 39, ya, tetapi coba mundur satu bab ke belakang, ya, bab nomor berapa? Halaman 460, 39, berarti yang berulang 39, nomor babnya. Yang 460 itu bab 39, di antara keutamaan kaum Asy'ari radhiyallahu anhum. Nah, yang sekarang kita lanjutkan adalah bab setelahnya yang juga tertulis 39. Berarti kita harus betulkan, ya. Ya, membetulkannya bukan dicoret banyak, tetapi coret satu, ya, kemudian di sampingnya, di bawahnya tulis 40. Ya, sehingga tahu bahwa ini sebenarnya asalnya 39 tetapi ternyata ada kesalahan dan benarnya adalah 40, yaitu bab min fadaili Abi Sufyan ibnu ibni Harbin radhiyallahu an, di antara keutamaan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ibnu Harb radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Sufyan adalah salah seorang sahabat dan dia adalah sebenarnya anak paman Nabi. Ya. Abu Sufyan ini adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama pamannya Al-Harith ibnu Abi Abdul Muttalib. Ya, Al-Harith ibnu Abdul Muttalib. Ya. Salah satu dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia salah satu dari orang yang sangat memusuhi Nabi di awal-awal Islam dan sampai setelah hijrah, orang yang paling atau yang sangat membenci Nabi. Bahkan dia pernah memimpin pasukan besar untuk menghancurkan Madinah, ya, untuk membumi hanguskan kota Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Perang apa? Perang Uhud. Ya, Perang Uhud. Karena di Perang Badar setahun sebelumnya dia tidak ikut, karena dia ketika itu mengepalai kafilah dagang yang dikejar oleh Nabi dengan pasukannya dan luput lolos dari kejaran. Ya, justru Nabi SAW berhadapan dengan pasukan perang besar Mekah. Abu Sufyan selamat sampai ke Mekah. Dan karena kekalahan yang diderita oleh pasukan Mekah di Perang Badar di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, maka keuntungan perdagangan Abu Sufyan ketika itu yang selamat dari kejaran atau pencegatan pasukan Nabi SAW itu dijadikan sebagai modal atau anggaran untuk perang setahun berikutnya. Jadi itu yang termasuk dana yang pertama kali dikumpulkan untuk perang Uhud. Kemudian selama setahun mereka melakukan persiapan, persis satu tahun. Ramadan, Perang Badar, Syawal, tahun berikutnya Perang Uhud. Ya, tahun ketiga bulan Syawal terjadi Perang Uhud yang langsung dikepalai oleh Abu Sufyan. Permusuhan yang luar biasa, kebencian yang luar biasa. Ya, tidak sedikit pun ada nampak kecenderungannya untuk memeluk agama Islam. Bukan berarti Nabi tidak mendakwahinya. Ya, Nabi SAW terus mendakwahi Abu Sufyan dan yang lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Ini yang hanya dimiliki oleh Allah. Manusia tidak memilikinya, sampai Nabi pun tidak memilikinya. Nabi berharap Abu Sufyan masuk Islam, berharap yang lain-lainnya masuk Islam, termasuk yang paling diharapkan oleh Nabi untuk menerima Islam adalah pamannya Abu Talib. Namun Nabi tidak bisa memberinya hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah dalam surah Al-Qasas, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, dan akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia yang Maha mengetahui tentang siapa yang berhak menerima hidayah. Ya, terus didakwahi oleh Nabi, tetapi juga tidak diterima oleh Abu Sufyan. Sampai akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah, Ya, ketika pasukan besar berangkat dari Madinah, 10.000 pasukan, 10.000 orang dibawa oleh Nabi untuk menyerang kota Mekah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Abu Sufyan menyaksikan banyaknya pasukan tersebut dan dia tidak pernah menyangka itu pasukan Nabi. Abu Sufyan memang sudah merasa akan ada serangan-serangan yang mengejutkan ke Mekah dari pihak Madinah. Sebenarnya benih-benih hidayah ini sudah mulai masuk ke dalam dada Abu Sufyan di waktu atau setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ya. Ketika itu Abu Sufyan seperti biasa berangkat membawa kafilah dagangnya ke Syam. Kebetulan di Syam ada datang Raja Romawi Herculius, dan ketika Nabi dalam perjanjian gencatan senjata dengan pihak Mekah, Nabi punya kesempatan untuk menulis surat-surat dakwah kepada petinggi-petinggi, tokoh-tokoh, penguasa-penguasa, termasuk siapa? Herculius, penguasa Romawi. Surat sudah diterima dari perantara, ya. Dan sebenarnya Herculius sudah mendengar, ya, memantau dari jauh kejadian-kejadian di Jazirah Arab. Nah, sehingga dia penasaran tentang Nabi ini. Makanya kebetulan ketika itu dia berada di Syam, dia bertanya, ada enggak orang-orang yang dari sana, maksudnya dari Mekah, dari Jazirah Arab tersebut yang ada di sekarang ini di sini. Akhirnya dipanggillah menghadap rombongan Abu Sufyan. Ini hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, di kitab yang pertama, kitab Bad'il Wahyi. Ya. Dipanggillah Abu Sufyan dengan rombongan para pedagang dari Mekah menghadap Herculius, dan terjadi wawancara. Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh Herculius tentang Nabi ini. Banyak pertanyaan, tapi poin-poin pertanyaan itu sebenarnya ada tujuannya. Maknanya dalam. Makna setiap poin pertanyaan itu dalam. Apakah dia orang yang memiliki dari suku yang terhormat, Azu Nasab? Kemudian apakah dahulu ada orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi sebelum dia? Kemudian pertanyaannya, apakah dahulu nenek moyangnya ada yang menjadi raja? Ya. Kemudian apakah pengikutnya dari kalangan orang-orang yang menengah ke atas atau justru menengah ke bawah? Apakah pengikutnya semakin hari semakin berkurang atau bertambah? Apakah orang yang sudah menjadi pengikutnya ada yang keluar karena tahu ternyata ini tidak benar? Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya sebelum terjadi wawancara, Herculius dengan kecerdasannya mengatakan, karena dia tidak bisa bahasa Arab, melalui penerjemah, mengatakan kepada penerjemahnya, sampaikan kepadanya, saya akan bertanya kepadanya beberapa pertanyaan, dan saya menuntutnya untuk menjawab dengan jujur. Bila mana dia tidak jujur menjawab, maka kawan-kawannya ini akan menjadi saksi. Ya, di hadapan raja besar, ya. Kemudian di situ ada bala tentaranya, tentu mereka, ya, tidak akan mungkin berani untuk berdusta, seperti yang disebutkan oleh Abu Sufyan sendiri. Ya, pertama karena dia orang terhormat. Tidak mungkin dia berdusta di hadapan kawan-kawannya sesama pedagang yang anak buahnya. Ini yang membuat dia susah untuk merubah kata-kata lari dari kenyataan. Makanya semua jawabannya benar. Ada sedikit yang bisa dia tambahkan. Ya. Bahwa salah satu dari poin pertanyaan, apakah dia yang kalian musuhi, nabi yang orang yang mengaku nabi itu pernah berkhianat? Ya, itu pertanyaannya. Kata Abu Sufyan, selama kami berlawanan dengan dia, kami tidak pernah mendapatkannya berkhianat. Ya, tetapi sekarang kami dalam perjanjian dengan dia. Nah, ini yang dia tambahkan. Kami perjanjian Hudaybiyah. Kami dalam masa perjanjian dengan dia ada beberapa nota perjanjian. Mana tahu dia berkhianat. Nah, ini yang bisa ditambahkannya. Mana tahu dalam perjanjian sekarang ini dia berkhianat. Tapi sebelumnya tidak. Ya, ada satu poin pertanyaan lagi yang tadi saya lupa mengatakan. Ketika kalian berperang dengan dia, bagaimana hasil peperangannya? Kata Abu Sufyan, hasil perperangannya antara kami dengan dia sijal, yaitu terkadang mereka yang menang, terkadang kami yang menang. Ya, seperti antara perang Badar dengan perang Uhud. Ya, di perang Badar kaum muslimin yang menang, di perang Uhud ya secara atau di atas kertas memang pasukan Mekah yang menang. Walaupun pada hakikatnya bagi seorang mukmin, kekalahan perang Uhud itu bukanlah kekalahan, tetapi itu kemenangan. Karena itu pelajaran yang sangat bermanfaat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Intinya Abu Sufyan setelah wawancara itu, dan selesai wawancara Heraklius menjelaskan makna dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Saya tanyakan kepadamu tentang nasabnya dan kamu jawab dia adalah nasabnya mulia. Maka begitulah nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nabi-nabi sebelumnya semuanya nasab mereka orang-orang yang mulia, bukan nasab yang tercela. Kemudian ketika saya tanyakan apakah sebelumnya ada yang mengaku jadi nabi, dan kau menjawab tidak ada, ini menunjukkan bahwa dia tidak meniru-niru orang-orang sebelumnya. Ya, kalau ada sebelumnya orang-orang mengaku nabi, berarti saja kemungkinan atau ada kemungkinan dia meniru. Ya. Kemudian ketika saya tanyakan apakah dari nenek moyangnya dahulu ada raja, ada yang menjadi raja, penguasa, engkau menjawab tidak ada. Karena kalau seandainya ada nenek moyangnya yang jadi raja, bisa jadi dia ingin mengembalikan kerajaan nenek moyangnya dengan mengaku jadi nabi. Dan uraian-uraian dari pertanyaan-pertanyaan Heraklius. Selesai, kemudian dia membacakan surat nabi. Heraklius meminta surat nabi kemudian dibacakan kepada mereka. Lalu Heraklius mengatakan, andai kata semua yang kamu sampaikan itu benar dan surat ini berasal memang dari dia, maka kekuasaannya akan sampai ke bawah telapak kaki saya ini. Andai kata saya bisa berjumpa dengannya, maka saya akan mengusap sepatunya. Bayangkan, dia sudah mulai ada, bukan Abu Sufyan tapi Heraklius, ya, mulai ada ketertarikan dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tanyakan kepada pembesar-pembesar kerajaannya di situ tentang niatnya untuk menerima. Maka terjadilah kegemparan. Pengikut-pengikutnya protes, kacau balau, suara gaduh di ketika itu. Maka Abu Sufyan dengan rombongannya disuruh keluar. Ini yang saya inginkan. Ketika disuruh keluar dari tempat pertemuan tadi, Abu Sufyan nyeletuk, ya, mengeluarkan pernyataan di hadapan teman-temannya, dan itu dia ceritakan dalam hadis tersebut. Ya, luar biasa urusan Ibnu Abi Kabsyah. Itu ungkapan dia, maksudnya nabi. Sampai-sampai penguasa besar pun khawatir kepadanya. Kalau seandainya memang seperti itu, nanti dia akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Dia sudah mulai ada benih-benih pengakuan terhadap besarnya atau benarnya dakwah Nabi, tetapi itu tersimpan sampai beberapa tahun sebelumnya. Dan kisahnya nanti dia sendiri menyaksikan di malam hari sebelum masuk ke kota Mekah, ya, sebagaimana dalam sirah Nabi SAW di malam itu meminta semua atau setiap pasukan menyalakan obor. Ya, dari 10.000 orang itu setiap orang menyalakan obor. Jadi seterang-terangnya dan memperlihatkan ke kota Mekah, ke penduduk Mekah, betapa besarnya pasukan Rasulullah SAW. Dan itu yang pertama kali menyaksikannya Abu Sufyan. Dan paman Nabi Al-Abbas sudah masuk Islam ketika itu, berjalan-jalan berupaya untuk mencari Abu Sufyan, dan Allah takdirkan untuk berjumpa dengannya. Lalu dia sampaikan, dibujuk-bujuknya untuk menghadap Nabi, maka dia pun menerima, ya, karena dia tidak merasa bahwa tidak akan mungkin mampu untuk melawan pasukan besar itu. Maka dia dibawa menghadap Nabi, tetapi belum, karena memang pangkat, jabatan, kedudukan, ketokohan itu termasuk penyebab terlambatnya orang-orang untuk menerima hidayah, ya, atau bahkan menutup pintu hidayah. Seorang tokoh terkenal, terpandang, kemudian tiba-tiba mengikuti orang yang tidak ada apa-apanya. Ini terkadang mengalami. Ini yang membuat Abu Sufyan merasa memang belum mau untuk menjadi pengikut Nabi SAW. Akhirnya, ya, Al-Abbas berupaya untuk membujuknya, karena dia sudah dijamin oleh Al-Abbas agar tidak disakiti, dilindungi. Ya, akhirnya dengan proses yang cukup lama dia memeluk Islam. Ya, ikut mempersaksikan syahadat di hadapan Nabi SAW di penaklukan kota Mekah itu tahun ke-8. Ini cerita tentang Abu Sufyan. Dia masuk Islamnya bersama anaknya. Siapa anaknya? Muawiyah. Ya. Jadi dia masuk Islam bersama anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika itu, dan masuk Islamlah mereka. Ada yang dari anaknya yang sudah lama masuk Islam, yang nanti akan menjadi istri Nabi. Ya. Ada anak perempuannya yang sudah lama masuk Islam bersama suaminya. Ya. Kemudian nanti terjadi akhirnya dia janda, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentang Abu Sufyan. Kemudian sekarang kita melihat hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Hadis nomor 6360. Ya. 6360. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Abbas bin Abdul Azim Al-Anbari wa Ahmad bin Ja'far Al-Maqiri qala حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا إكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما. Ini hadith Abdullah bin Abbas. قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان wala yuqa'idunahu. Kata Ibnu Abbas bercerita, setelah Abu Sufyan masuk Islam, karena permusuhannya, kebenciannya kepada Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin ketika dia masuk Islam, maka kaum muslimin masih tersisa dalam hati mereka ketidaksukaan, Makanya mereka tidak terlalu ada respon dengan Abu Sufyan. Ya, tidak terlalu bergaul dengan dia. La yanzuruna ila Abi Sufyan, tidak melihat, maksudnya tidak mau berdekatan dengan dia dan bahkan tidak mau duduk bersamanya. Ya. Kemudian faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan yang merasakan sikap kaum muslimin kepadanya itu berkata kepada Nabi, ya Nabiyallah, wahai Nabi Allah, thalathun a'tinihinna, berikan saya tiga perkara. Dia meminta tiga perkara kepada Nabi SAW. Kata Nabi, qala na'am. Ya, kata Nabi, iya. Catatan yang sangat penting untuk kata-kata iya di sini adalah bahwa Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ya, Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan. Makanya ketika Abu Sufyan, apalagi Abu Sufyan kerabatnya, dan dia sudah masuk Islam dan baik keislamannya, dan dia tahu bahwa Abu Sufyan adalah tokoh pemimpin, ya, orang terkenal, terpandang, terhormat, maka tidak mungkin Nabi SAW menolak permintaannya. Sementara orang biasa-biasa saja Nabi SAW tidak menolak permintaan mereka, apalagi orang yang sekaliber Abu Sufyan. Maka Nabi mengatakan na'am. Qal, kata Abu Sufyan, indi ahsanul arabi wa ajmaluhu Ummu Habibata bintu Abi Sufyan, uzawwijuka biha. Ini pertanyaan, ini permintaan pertama. Kata Abu Sufyan, saya punya seorang anak wanita yang dia adalah ahsanul arabi wa ajmaluhu, wanita yang paling cantik, yang ya dari bangsa Arab. Kata Abu Sufyan, ya, yaitu Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, bintu Abi Sufyan. Saya nikahkan dia denganmu. Saya nikahkan dia denganmu. Ini yang pertama. Tetapi ini kata An-Nawawi muskil. Poin yang pertama ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena kejadian ini kan akhir-akhir setelah penaklukan kota Mekah. Sementara Nabi sudah menikah dengan Ummu Habibah sebelum itu. Ya. Sebelum itu Ummu Habibah sudah, ketika kejadian ini Ummu Habibah sudah istri Nabi. Ya. Lalu apa maksud dari, makanya sebagian ulama hadis mengkritisi hadis ini. Karena kerancuan yang terjadi pada ungkapan yang pertama ini. Saya punya anak wanita yang sangat cantik dan saya akan nikahkan, terimalah. Ya, saya akan nikahkan dia denganmu. Jadi Abu Sufyan berharap Nabi menerima tawarannya untuk menikahkan anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rancu kenapa? Karena ketika kejadian ini Ummu Habibah sudah istri Nabi. Jauh sebelum itu dia sudah menjadi istri Nabi SAW. Lalu apa maknanya? Ya, kata An-Nawawi dan menukilkan pendapat sebagian ulama bahwa maksudnya banyak, ya, sampai-sampai Ibnu Hazm menyatakan bahwa hadis ini tidak benar karena kerancuan itu, dan dibantah oleh An-Nawawi. Kemudian dia meluruskan bahwa maksud Abu Sufyan, karena pernikahan antara Ummu Habibah dengan Nabi itu kan ketika orang tuanya kafir dan walinya bukan Abu Sufyan. Walinya bukan Abu Sufyan. Ya. Jadi Abu Sufyan merasa bahwa dia nanti akan menjadi mertuanya Nabi ketika dia sendiri ingin yang menikahkannya, maka dia meminta untuk mengulangi akadnya. Itu maksudnya. Agar Nabi itu benar-benar statusnya menjadi menantunya karena dia yang menikahkan. Jadi dia hanya meminta untuk mengulangi saja. Sah bahwa Nabi adalah menantunya dan dia adalah mertua Nabi. Itu kan sudah mulai ketika dia adalah statusnya sebagai mertua Nabi, kaum muslimin kan berubah sudut pandangnya. Ini kan mertua Nabi. Kalau sebelum itu tentu Nabi Ummu Habibah kan sudah istri Nabi, Abu Sufyan tidak ada hubungannya apa-apa karena ketika mereka menikah Abu Sufyan dalam keadaan kafir. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak ada masalah. Ya. Kemudian qal, kata Abu Sufyan, wa Muawiyatu taj'aluhu katiban baina yadayk. Ini permintaan kedua. Dan Muawiyah saya harap engkau jadikan sebagai sekretaris, karena dia ahli membaca, ahli menulis. Karena susah untuk mendapatkan orang yang bisa membaca dan menulis, karena masyarakat Arab ketika itu dikenal dengan ummah, dengan ummiyah, yaitu tidak bisa tulis baca. Sampai Nabi SAW juga an-nabiyul ummi. Ada orang-orang tertentu yang memang menguasainya, termasuk Abu Muawiyah ini menguasai tulis baca. Maka Abu Sufyan meminta kepada Nabi menjadikan Muawiyah sebagai juru tulis, dan memang Nabi menerima. Dan bahkan Muawiyah ini adalah penulis wahyu. Ya, ini keistimewaan, keutamaan Muawiyah. Dan ini yang membungkam mulut orang-orang yang masih menyimpan kebencian kepada Muawiyah. Yang pertama, dia adalah pamannya orang-orang yang beriman. Tidak akan ada yang bisa menandinginya bersatus seorang muslim sahabat Nabi yang mana dia adalah pamannya orang-orang yang beriman. Kenapa pamannya orang yang beriman? Karena saudarinya adalah ibunda orang-orang yang beriman. Bukankah Ummu Habibah ibunda kita? Iya, Ummul Mukminin. Iya, ibunda orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin. Berarti saudaranya adalah pamannya, paman mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dia penulis wahyu, dipercayai oleh Nabi untuk menulis wahyu. Karena kalau sedikit saja dia merubah, tentu tidak ada yang tahu. Tetapi Nabi SAW mempercayainya, dan ini kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Nabi menerimanya sebagai penulis atau juru tulis. Kemudian yang ketiga, kata Nabi untuk permintaan yang kedua, na'am, iya. Qal, yang ketiga, wa tu'ammiruni hatta uqatilal kuffara kama kuntu uqatilul muslimina. Qala, na'am. Permintaan ketiga, saya berharap engkau angkat saya sebagai pemimpin perang. Ya. Untuk memerangi orang-orang kafir sebagaimana saya dahulu memimpin pasukan-pasukan kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Nabi SAW mengatakan siap, menyetujui permintaannya yang ketiga ini. Ya, itulah isi hadis ini. Kemudian qala Abu Zumail. Abu Zumail ini muridnya Abdullah bin Abbas. Abu Zumail yang tadi, ya, makanya saya mengulanginya dua kali. Abu Zumail, muridnya Abdullah bin Abbas, namanya Simak. Simak ibnu Al-Walid Al-Hanafi Al-Yamami Al-Kufi. Kata Abu Zumail, walaula annahu talaba dhalika minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma a'tahu dhalik li'annahu lam yakun yus'alu shay'an illa qala na'am. Ini ulasan dari Abu Zumail, pemahaman dia. Bila mana Abu Sufyan tidak meminta tiga perkara itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberinya. Tetapi karena dia meminta dan Nabi tidak pernah menolak permintaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberinya. Ini karena masih tersisa, ya. Apalagi Abu Zumail ini kan generasi di bawah sahabat. Dia sangat kenal dengan permusuhan Abu Sufyan kepada kaum muslimin. susah untuk menghilangkannya. Makanya seringkali saya dapatkan pertanyaan, Ustaz, bagaimana menghilangkan kebencian kepada orang yang terus-terus menzalimi kita? Susah untuk menghilangkannya, Ustaz. Nah, seperti itulah para sahabat. Mereka benar-benar merasakan rasa sakit yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa disebabkan oleh Abu Sufyan. Sekarang dia menjadi sahabat, ya, di ujung-ujung kehidupan Nabi pada tahun ke-8 Hijriah, dan bekas-bekas rasa sakit yang ada di hati kaum muslimin ini tidak akan mungkin begitu cepat hilang. Dan itu bahkan sampai ke murid-murid para sahabat seperti Abu Zumail ini, Simak bin Al-Walid. Makanya dia mengomentari isi hadis tadi dengan mengatakan, kalau andai kata Abu Sufyan tidak meminta itu kepada Nabi, maka tidak akan mungkin Nabi melakukannya. Tidak akan mungkin Nabi mengulangi akad dengan anak, dengan istrinya melalui akad yang dengan Abu Sufyan. Tidak akan mungkin Nabi memilih Muawiyah sebagai jurutulis. Tidak akan mungkin Nabi mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan, kata Abu Zumail. Ya. Tetapi Nabi SAW manusia yang paling dermawan dan mengenali hak-hak seseorang. Ya. Dan perkataan Abu Zumail ini bukan dalil, ya, bukan sebuah hukum. Ya. Itu adalah hasil dari hati yang sudah terluka. Tetapi ini tidaklah merupakan tuntunan. Dia hanya mengomentari. Nabi saja menyetujui. Ya. Kalau seandainya memang kita mengetahui bahwa Nabi tidak menolak permintaan, tetapi Nabi SAW justru memposisikan Abu Sufyan di posisi yang sebenarnya. Pertama sebagai mertuanya yang sah dengan diulanginya akad. Kemudian perhatiannya kepada Abu Sufyan dengan memberinya harta rampasan perang yang begitu banyak di perang Hunain. Unta saja, 100 ekor unta diberikannya untuk Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak memintanya. Makanya pernyataan Abu Zumail ini, saya tekankan, ini bukanlah sebuah pernyataan yang dijadikan sebagai dalil. Karena ketika, ya, sebelum kejadian ini, Abu Sufyan sendiri diberi oleh Nabi SAW 100 ekor unta dan beberapa emas, keping emas, banyak sekali. Menunjukkan Nabi SAW benar-benar memberikan perhatian kepada Abu Sufyan. Begitu juga Muawiyah. Ya. Bukan karena dia mertuanya, tidak. Bukan karena iparnya. Tapi karena memang perhatian di samping kekerabatan, kemudian ketokohan. Ya, makanya pernyataan Abu Zumail ini adalah pernyataan karena dia orang berada setelah zaman sahabat dan sangat mengenal cerita, karena masih terlalu muda, belum ceritanya kan masih baru, ya. Abu Zumail muridnya Abu Abdullah bin Abbas, berarti kisahnya permusuhan Abu Zumail ini masih apa? Masih benar-benar segar di pengetahuan para tabi'in. Kalau kita kan sekarang tinggal seakan-akan dongeng, karena sudah ribuan tahun, ini baru beberapa tahun. Sehingga rasa itu mereka juga rasakan, sehingga muncul pernyataan yang tadi, kalaulah bukan karena Abu Sufyan memintanya, maka Nabi tidak akan memberi. Ya, harta rampasan perang dan diminta oleh Abu Sufyan, tetapi Nabi justru memberinya 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Abu Sufyan tidak memintanya. Ya, ini yang perlu kita catat dari pernyataan Abu Zumail. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Benar apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi rahimahullah dengan bunyi bab bahwa hadis ini termasuk keutamaan Abu Sufyan. Kalau seperti yang dinyatakan oleh Abu Zumail, berarti bukan keutamaan. Nabi memberinya karena Abu Sufyan meminta, berarti bukan keutamaan. Kalau itu tidak ada bedanya dengan yang lain. Setiap ada yang minta, Nabi tidak pernah menolak. Tetapi Nawawi dengan kedalaman tentang apa tentang hadis ini, maka dia menyimpulkan bahwa ini salah satu dari bentuk keutamaan Abu Sufyan. Ya. Keutamaan Abu Sufyan di mana permintaannya itu dihargai oleh Nabi, bukan hanya sekedar karena Nabi tidak pernah menolak permintaan, tetapi benar bahkan Muawiyah itu dijadikan bukan sekedar menulis surat-surat kepada pembesar-pembesar, tetapi menulis wahyu yang turun dari langit. Ya, dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar ya, benar apa yang diungkapkan oleh Nawawi, ini di antara keutamaan Abu Sufyan radhiyallahu taala. Kemudian ma'asyar mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ke bab yang ke-41, ya ini benar, nomornya benar 41, yaitu bab min fadaili Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Talib juga anak paman Nabi ya. Ya, kemudian wa Asma bintu Umais, ini dua. Kemudian dan penumpang kapal mereka. Ya. Penumpang kapal maksudnya kapal yang membawa mereka dari Ethiopia Habasyah menuju untuk perjalanan menuju Madinah. Bukan sampai ke Madinah, tapi perjalanan mereka ke Madinah setelah hijrah. Mereka dari Habasyah, orang-orang muhajirin pertama. Ya. Ja'far bin Abi bin Abu bin Abi Talib ini adalah ketua amir dari para muhajirin yang pertama ke Habasyah. Dan mereka, dia nanti yang akan membawa mereka kembali setelah pernikahan Nabi. An-Najasyi menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk mereka, kapal pun disiapkan untuk membawa mereka menuju Madinah. Dan mereka ini memiliki keutamaan tersendiri. Memiliki keutamaan tersendiri, dan inilah hadisnya. Di antara mereka adalah Ja'far. Ya, kemudian termasuk Asma bintu Umais. Kemudian semua yang ikut dengan mereka memiliki keutamaan, dan inilah hadis yang menjelaskan keutamaan mereka, dan hadisnya cukup panjang ya, hampir dua halaman. Ya, kita akan bacakan sebagiannya. Nomornya 6361. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah bin Barrad al-Ash'ari wa Muhammad bin Ala al-Hamdani qala haddatsana Abu Usama qala haddatsani Buraid an Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari. Ini yang bercerita nanti Abu Musa al-Ash'ari, karena dia termasuk penumpang kapal itu. Ya, walaupun tanpa sengaja ya, mereka Abu Musa al-Ash'ari ini sebenarnya dia dari Yaman. Sementara yang hijrah ke Habasyah ini kan dari Mekah. Tetapi mereka sebenarnya ingin menuju Madinah. Namun mereka dibawa oleh gelombang sehingga mereka mendarat di Ethiopia, di Habasyah. Mendarat di Habasyah, dan mereka berjumpa dengan dengan Ja'far bin Abi Talib, kaum orang-orang sahabat yang ada di sana, dan akhirnya mereka bergabung. Ya. Dan ikutlah Abu Musa dengan rombongan itu menuju Madinah, dan dia yang sekarang bercerita. Abu Musa yang bercerita. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais namanya. Qal balagana makhraju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Sampai kepada kami berita tentang munculnya Nabi Muhammad SAW, atau keluarnya dia dari Madinah menuju dari Mekah menuju Madinah hijrah. Ketika itu kami masih berada di Yaman, kata Abu Musa. Fakharajna, maka kami pun keluar meninggalkan Yaman, muhajirina ilaih, hijrah menujunya. Berarti keluarnya Nabi dari Mekah ke Madinah untuk hijrah. Dan Abu Musa mendengar hijrahnya Nabi ke Madinah, dan dia ingin ikut hijrah ke Madinah untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Fakharajna muhajirina ilaih, ana wa akhawani li. Saya berangkat bersama dua saudara saya, berarti mereka bertiga. Ana asgharuhuma. Saya yang terkecil, berarti dia yang paling muda dari tiga bersaudara itu, dia yang paling muda. Ahaduhuma Abu Burdah. Salah satu dari tiga kakak beradik ini namanya panggilannya Abu Burdah. Yang berikutnya adalah Abu Ruhmin. Berarti Abu Musa, Abu Burda, Abu Ruhmin. Abu Ruhmin. Ini tiga orang kakak beradik. Ya. Mengepalai atau memimpin rombongan dari Yaman untuk pergi menuju Madinah. Jumlah mereka berapa? Imma qala bid'an wa imma qala thalasatan wa khamsina awis naini wa khamsina rajulan. Terjadi perbedaan riwayat antara 53 lebih atau 53 secara tegas atau 52. Berarti rombongannya mereka ini dari Yaman berapa? Antara 52, 53, 54, 55. Ya, tetapi yang ada riwayatnya 52, ada yang mengatakan 53, dan ada yang mengatakan bid'an. Bid'an ini bilangan antara 2 sampai 10. Berarti dari 52 sampai 59 orang. Ini rombongan siapa? Abu Musa berangkat dari Yaman menuju Madinah. Ya. Dari Qabila Ash'ari min qawmi qal farakibna safinatan. Kami menggunakan kapal. Ya. Menggunakan mengendarai kapal laut. Fa'alqatna safinatuna ilan najasyi bil habasyah. Ya. Lalu kapal kami ini kehilangan arah sehingga kami dibawa ke Najasyi di Habasyah. Fawafaqna Ja'far ibn Abi Talib wa ashabuhu indah. Dan kami berjumpa dengan Ja'far dengan rombongannya di sana. Ya, di sana. Jadi sebenarnya tujuannya Abu Musa dengan 50-an orang tadi menuju Madinah, tetapi kehilangan arah dan mereka justru sampai di Habasyah. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Habasyah ternyata mereka berjumpa dengan Ja'far dan rombongan. Ya. Faqala Ja'far inna Rasulullah sallam ba'athana hahuna. Kata Ja'far, sesungguhnya Nabi dahulu menyuruh kami untuk tinggal di sini sementara untuk hijrah ke sini, maksudnya Ethiopia, Habasyah. Wa amarna bil iqamati fa aqimu ma'ana. Dan Nabi memerintahkan kami untuk menetap di sini sampai waktu yang beliau tentukan untuk selamat dari ancaman bahaya di Mekah. Maka Ja'far meminta kami untuk ikut tinggal di sana. Fa aqamna ma'ahu. Maka kami pun tinggal di sana bersama Ja'far dan rombongan kaum muslimin yang lainnya. Hatta qadimna jami'an. Sehingga tiba waktunya semua kami berangkat atau menuju Madinah. Ya, ketika mereka berangkat, kebetulan saat itu Nabi sedang keluar menuju Khaybar untuk perang Khaybar. Ya, dari sini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada perjumpaan yang akan datang, yaitu mereka sampai di Madinah dalam perjalanan ini semua rombongan 50-an orang, rombongan Abu Musa dengan rombongan Ja'far bin Abi Talib yang ada di Habasyah pulang, ya, keluar meninggalkan Habasyah menuju Madinah untuk hijrah yang kedua. Ya, ketika itu Nabi sedang dalam proses peperangan dengan Yahudi Khaybar. Ya, Yahudi Khaybar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am